التغيير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, malam ini kita kedatangan tamu murid-murid Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga kedatangan beliau-beliau mendapatkan jadikan keberkahan di majlis yang mulia ini. Allah turunkan rahmat di majlis ini. Tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Dan semoga orang tua kita yang sudah meninggal, Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni dosanya, khususnya walidati syarifah syifa. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma adhil fi kuburiha arraha wa rahan ya Rab. Beliau Habiban al-Mahbub ad-da'ilallah al-Habib Reza bin Muhsin al-Hamid. Beliau ad-da'ilallah al-Habib Fahmi bin Su'ala al-Sagaf. Mata'Allah fituli hayatihi ma. Semoga beliau-beliau diberikan panjang umur, diberikan keberkahan. Allahumma amin ya Rabbal. Walaupun hujan, kalian semuanya istiqamah hadir di majlis ini. Semoga perjalanan kita ke majlis ini Allah ridai, dan semoga majlis ini menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang menuntut ilmu itu bukan satu kegiatan, akan tetapi satu kebutuhan. Kalau sudah kita merasa butuh dengan ilmu, kalau kita sudah butuh dengan majlis-majlis ilmi semacam ini, jauh pun, hujan pun, insya Allah kita bisa hadir. Dan mereka-mereka yang belum bisa hadir, semoga Allah berikan satu kesempatan untuk bisa hadir kembali dan diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Kalau kita sudah menanamkan dalam hati kita bahwasanya majlisil ilmi, talabul ilmi merupakan kebutuhan kita, harapan kita satu-satunya bukan saat ini, akan tetapi tatkala kita dihadapkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Jutaan orang yang sudah meninggal semuanya di alam kubur pengin bangkit kembali, pengin hidup kembali untuk berzikir kepada Allah. Bahwa sekarang Allah menciptakan kita, Allah menakdirkan kita masih hidup, diberikan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tinggalkan, kita sia-siakan majlis semacam ini. Insyaallah malam Sabtu dan malam Rabu saya pribadi akan selalu menunggu kalian, akan duduk dengan kalian. Dari manapun kalian datang, hujan lebat kayak apapun, banjir sekalipun, saya akan tunggu setiap malam Sabtu dan malam Rabu. Untuk apa? Untuk kita menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemarin mungkin saat-saat saya melakukan ibadah umrah, saat-saat saya harus kembali menyambungkan, tatkala guru mulia Sayyidul Habib Umar datang, saya harus ke Jakarta. Saya selalu mengatakan tidak akan saya tinggalkan majlis malam Sabtu dan malam Rabu kecuali ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ziarah guru mulia Sayyidul Habib Umar. Kedua, Kalau ziarah Nabi mungkin karena saya harus keluar negeri. Kalau Habib Umar ada di Jakarta, saya harus menemui beliau. Seperti dulu waktu kami berkumpul di Cisarua, tetap malam Sabtu saya menyambungkan dengan kalian. Dan insya Allah ini semoga menjadikan menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan kita sia-siakan kedatangan warajulun minal kirami indana. Ada orang-orang yang ilmunya menyambung dengan guru-guru mulia. Beliau Habibana Reza dan Habibana Fahmi, kita tidak akan sia-siakan beliau, ilmu beliau, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah walaupun mungkin ini mengajian sedikit lebih malam, mungkin lebih dari jam 10, saya yakin kalian insyaallah ridho semua. Sebab kalian santri tahan banting. Hujan pun tetap datang, alhamdulillah. Jam 12 atau jam berapapun, insyaallah kita orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi faj'alna minal akhyar, Allahumma amin ya rabbal. Yang pertama saya mohonkan kepada Habibana Reza bin Mahsin Al-Hamid untuk memberikan, Habibana Fahmi untuk memberikan satu nasihat kepada kita, dan insyaallah akan mendapatkan keberkahan. Beliau 8 tahun di Darul Mustafa, Allah. Santri ribat baru 4 tahun pengin pulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, as-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa midadi kajari wa jma'na bi kulli atwari wa ala ali wa sahbihi an-nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin min yawmina hadha ila yawmiddin. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati guru besar kita, guru mulia kita Habib Salih bin Ali Al-Attas, mata'anna Allah bituli hayatihi. Dan guru juga kita dari Lallah Al-Habib Muhammad Reza Al-Hamid, mata'anna Allah bituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada guru-guru kita keberkahan dunia wa akhirat, dipanjangkan umur-umurnya, digabungkan atau dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah diberikan nikmat yang begitu besar. Kenikmatan yang kadang kita lupa dan yang kadang kita tidak pikirkan oleh pikiran kita, nikmat kita berkumpul. Nikmat kita memuji atau berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana diriwayatkan satu selawat yang kita ucapkan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala 10 selawat. Dikatakan sebagian ulama, apabila satu selawat engkau tahu keberkahan dari selawat tersebut, maka cukup bagimu untuk dunia dan seisinya. Daripada malam hari ini kita telah membaca mungkin puluhan, bahkan ratusan, bahkan setiap orang dari kita mungkin ribuan selawat ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan khusus. Tidaklah Allah menunjuk seseorang untuk datang ke majlis kebaikan kecuali Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya. Allah ingin menunjukkan kebaikan kepadanya. Apabila Allah ingin atau Allah tidak suka kepada kita, murka kepada kita, wa yadzubillah min dzalik, mungkin Allah taruh pada malam hari ini di tempat yang dimurkakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kebaikan dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan. Kita duduk, kita membahas sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memandang mata kepada guru-guru mulia kita, yang di mana dikatakan bahwa nikmat pandangan, apabila kita yakin dan kita sungguh-sungguh dalam memandang guru kita, maka itu akan menjadikan suatu pembukaan yang sangat besar. Tidaklah orang duduk di suatu majelis kecuali dia niat dengan hadir dengan niat yang sangat kuat, dengan niat yang sangat besar, dengan niat yang di mana niatnya dibawa para orang-orang solihin sebelumnya untuk hadir dalam majlis tersebut. Dikatakan dalam satu riwayat dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy dari kota Hadramut Seun, dikatakan, apabila engkau tahu bagaimana engkau bisa memperbaiki atau memperbagus niat ketika masuk di dalam majlis, maka berniatlah yang banyak. Dan apabila engkau tidak bisa seperti orang-orang terdahulu dalam memperbagus niat, dalam memperbaiki niat, maka engkau niatlah seperti niat Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Idza kan tanwi kama nawal salihin ma tastati finiyah fatanwi kama tanwi kama yanwi al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, dikatakan seperti itu. Apabila kita hadir, para hadirin, di seperti majlis-majlis seperti ini, di mana majlis-majlis yang di mana dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat-malaikatnya. Majlis yang di mana sakinatu wal wagar turun, rahmatnya Allah turun di majlis tersebut, apalagi majlis-majlis dibarengi dengan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menintrospeksi diri lagi, kembali kepada niat kita masing-masing, bagaimana kita melangkah dari rumah, kita mengangkat kaki kita keluar dari rumah masing-masing, keluar dari kamar masing-masing, apakah niat yang kita bawa? Karena niatnya seorang muslim khairu min amalih, maka perbanyaklah niat. Apabila datang di majlis taklim, ketika kita duduk mendengarkan selawat kepada Nabi besar Muhammad, mendengarkan tausiah mauidhatul hasanah, melihat mata kita melihat guru kita, mata kita melihat ulama, mata kita melihat orang salihin, kita niatkan apabila mata tersebut kita lihat, maka kita niatkan seperti mereka-mereka melihat orang-orang sebelum mereka. Bakat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum, dikatakan beruntung hadirin, beruntung orang-orang yang bisa melihat mereka dan melihat orang yang melihat mereka. Ini suatu keberuntungan yang dimana Masya Allah Habib Saleh Magassar, di mana dakwahnya membawa panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala bisyak, tidak ada keraguan bahwa Al-Habib Saleh mempunyai sanad yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sanad yang dimana menjadi rantai kemuliaan di dalam mencari ilmu. Maka ambillah ilmu sebanyak-banyaknya bagi mereka yang mempunyai rantai bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian sia-siakan rantai tersebut, bahwa harta yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad yang dibagikan di majlis-majlis bukanlah harta, bukan dinar wala dirham. Dikatakan warisan dari para nabi adalah ilmu, para hadirin. Jangan engkau haramkan duduknya kita keluar dari majlis seperti halnya kita datang. Jangan kita datang di satu hal yang begitu saja keluar dengan hal yang tidak berbeda. Janganlah kita datang ke satu majelis, Allah melihat kita dengan membawa kita dosa yang banyak, dan kita keluar dengan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah niat. Karena apa? Karena awal Allah melihat dari hati kita bagaimana niat seorang muslim ketika ingin mengamalkan suatu amalan. Apabila amal tersebut atau niat tersebut sudah mencapai suatu martabah yang tinggi, maka jangankan Allah menolak, Allah malu untuk tidak memberikan keberkahan di dalam niat tersebut. Maka alhamdulillah pada malam hari ini suatu kebaikan yang besar, suatu keuntungan yang besar yang harus kita bersyukuri, yang harus kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing, apakah kita keluar dari majlis ini bisa membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang dipenuhi dengan rahmat, wala syak fihi barakah, tidak ada keraguan lagi kalau keberkahan hasil, keberkahan kita pasti dapat. Tapi bagaimana ta'aluk kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita masuk ke dalam majlis dan kita keluar sama halnya, keadaan yang sama seperti itu, tidak bisa membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah suatu kerugian yang besar. Dikatakan satu ulama di kota Mekah, ketika dia masuk ke dalam satu majlis, melihat keadaan majlis yang begitu penuh dengan kerahmatan, walhamdulillah ini orang dari minas salihin, bisa melihat rahmat yang turun ketika ada di dalam majlis. Maka dia duduk bersimpuh mengangkat tangan kepada Allah, memperbaiki niat-niatnya. Ya Allah, aku mempunyai hajat di dalam majlis ini, aku mempunyai hajat duniawi wa ukhrawi, maka kabulkanlah keberkahan majlis. Karena tidaklah kumpul umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 40 orang kecuali di situ ada keberkahan dan di situ ada waliullah. Apabila meminta istijabah dari Allah Subhanahu wa taala, mengangkat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa yang hadir, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu kemuliaannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin, janganlah kita keluar dengan tidak membawa keberkahan tersebut, apalagi membawa warisan-warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu yang sia-sia dan suatu keburukan bagi salah seorang umat Nabi besar Muhammad, suka dengan majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majelis dia suka, kadang terseduh, kadang nangis, tapi keluar dari majelis mereka halnya balik lagi seperti yang dahulu. Ini sangat disayangkan. Tujuan dari kita hadir di majelis tersebut adalah untuk kita merubah Apabila iman kita turun, kita naikkan, kita jadid, perbaharui iman kita di majlis-majlisnya ilim, di majlisnya salawat ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus dengan hudurnya para habaib, para guru-guru, para ulama, para orang-orang soleh, yang di mana membuat kita, mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang di mana diriwayatkan idza ra'u dzikrullah, apabila engkau melihatnya engkau ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita jadikan ini suatu kegiatan yang hanya biasa-biasa saja. Kita jadikan apabila kita datang malam hari ini, niatnya malam hari ini harus lebih nanti apabila besok kita datang ke majlis yang lain. Begitu juga besoknya lagi, makin banyak niat, makin banyak niat, makin banyak keberkahan yang kita dapati di majlis. Mudah-mudahan Allah jadikan majlis ini keberkahan dunia akhirat bagi kita, menjadikan petunjuk bagi kita untuk terus jalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masya Allah, kita duduk di pondok pesantren yang dimana kebanyakan yang hadir semuanya talabatul ilm. Jina linastafid ya habib. Saya datang ke sini, Al-Fagri datang ke sini di bawah Habib Reza, niatnya datang ziarah dan mengambil ifadah, istifadah dari Al-Habib Saleh. Lakinna imtisal al-amr khairu min sulukil adab. Meminta untuk saya ngomong di depan antum yang dimana ulama sangat takut ngomong di depan para talabul ilim. Karena apa? Karena malaikat saja menaruh sayapnya di bawah para orang talabul-talabul ilim. Nahnanal tamis barakah minkum walamalasna minhal barakah lakinna hadil amr. Kita mengambil keberkahan dari antum semua para pencari ilmu, di mana pencari ilmu, ilmu itu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kemuliaan, suatu syaraf, suatu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi, Nabi dibawa lagi ke sahabat, sahabat dibawa lagi pada tabi'in, sehingga begitu terus sampai ke guru-guru kita, yang di mana itu harus menyambung. Dan di mana tali-tali sanad ilmu dari ilmu tersebut menyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita duduk, yang kadang kita menganggap sepele, kita mendengarkan, kita melihat, yang di mana sanad tersebut tersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan suatu kemuliaan. Duduknya kita mulia, melihatnya kita mulia, mendengarkannya kita mulia. Karena apa? Karena tersambung kepada orang yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita bermalas-malasan. Janganlah kita yang tadinya mau hadir dengan badan yang agak capek, kita jadikan ini suatu kegiatan yang wajib. Bahkan jangan dijadikan kegiatan, ini jadikan kewajiban bagi kita seperti sholat. Tidaklah Allah melihat suatu hamba dalam beribadah, suatu ibadah atau suatu amalan, kalau dia tidak mengetahui ilmunya, tidak diterima sama Allah. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Harus dibarengin dengan ilmu, harus dibarengin dengan ilmu, dengan ilmu, dengan ilmu. Para ulama terus berwasiat, carilah ilmu. Bahkan Nabi besar mengatakan walau bisin, bukan kita harus ke Cina, ini ibarah. Hanya apa? Karena jauhnya masafah dari negara Arab ke negara Cina, jadi dijadikan sebagai pembahasan bahwa negeri Cina paling jauh. Jadi ini suatu keberkahan yang insya Allah kita datang mendapatkan keberkahan. Yang kebetulan di sini pada malam hari ini majlis yang masya Allah subhanakallah memberikan kita, mengingatkan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemuliaan agama Islam, kemuliaan ilmu yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanggaan di dalam umatnya, dijadikan kita orang-orang yang terus berada di jalan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan sebaik-baiknya umat sehingga kita dikumpulkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita menutup mata kita di dunia kecuali kita melihat wajah bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu janji yang sangat besar yang dikatakan oleh Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqadha. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, berarti dia telah akan melihatku nanti secara terjaga. Dan barang siapa yang melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, diharamkan masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan mata kita tidak diharamkan melihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, tidaklah mudah untuk kita melihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan kerinduan yang sangat besar. Dikisahkan dalam suatu kisah sebelum saya menutup mau Maw'idhatul Hasanah ini, di mana ada satu orang berguru kepada satu gurunya mengatakan, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang lain di dalam yang sama belajar kepadaku, mereka semua melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu gurunya memanggil, ya udah apabila engkau ingin melihat Nabi besar Muhammad, engkau datang ke rumahku malam ini. Dikatakan datang murid tersebut ke rumah gurunya, sudah dihidangkan makanan yang sangat mewah, makanan yang sangat banyak. Tetapi di situ tidak disediakan air. Maka disuruh makan, dimakan murid itu makanan, Masya Allah. Bahkan dikatakan sebagian makanan itu agak pedas. Jadi membutuhkan oleh air, minum yang terus. Tapi tidak disediakan air di situ. Ketika makan makanan pedas, dikatakan, wahai guru, kami memerlukan air, aku memerlukan air. Kata guru, engkau makan. Enggak dikasih air. Sampai dia kecapean, sampai dia tertidur. Ketika tertidur, dalam tidurnya dia mimpi apa? Dia masuk ke air terjun yang sangat dingin, minum air sebanyak-banyaknya. Ketika pagi hari dibangunin sama gurunya, apa yang engkau lihat di dalam mimpiku, mimpimu, apakah engkau melihat Nabi? Ketika engkau menginginkan melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpimu, apakah tadi malam engkau melihat Nabi? Wahai guru, tidaklah aku melihat Nabi kecuali apa? Kecuali aku meminum minuman yang sangat banyak. Aku minum air terjun yang sangat dingin. Aku hilangkan haus dahagaku. Begitu juga kata guru, nah, apabila engkau menginginkan melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamkan dalam dirimu sebelum engkau tidur, engkau mempunyai kerinduan yang begitu besar sehingga tidaklah engkau tidur kecuali engkau tertidur dalam apa? Dalam kerinduan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laita khassani bi ra'yati wajhin zalla an kullu man ra'au syaga'u. Dikatakan oleh Al-Habib Hasan Syatiri, apabila engkau ingin melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerinduan, ingat ada syarat di situ, ada kerinduan di dalam hati, bukan sekadar mengucapkan selawat kepada Nabi besar Muhammad, tapi kerinduan dibarengi dengan kerinduan. Kerinduan ingin melihat Nabi, wajah Nabi besar Muhammad. Membacalah bacaan tersebut selama 300 kali di dalam sebelum tidur. Sebelum tidur dibaca tadi, laita khassani bi ru'yati wajhin zalla an kullu man ra'au sagau, 300 kali bersamaan dengan kerinduan yang di dalam hati seseorang tersebut, sehingga insya Allah dikatakan akan melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana itu adalah jaminan bagi seseorang muslim apabila ingin merasa tenang atau gembira nanti di akhirat bertemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkati kumpul kita ini, Allah jadikan ini saksi bagi kita nanti di hari kiamat, dan dijadikan orang-orang yang telah mendahului kita dari orang-orang tua kita, menjadikan keberkahan ini dijadikan oleh Allah kepada mereka juga semuanya. Pahala-pahala ini diberikan kepada Allah kepada mereka semua. Wabillahi taufik wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan mutiara-mutiara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mendengarkan ilmu Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, jadikan setiap ilmu yang kita dengar adalah yang pertama kalian dengar. Biar kalian betul-betul semangat, betul mendengarkan dan masukkan dalam hati kalian. Allah, kita satu fursah, satu kesempatan, alhamdulillah. Kita masih punya orang-orang, kita masih punya guru-guru kita yang mengajarkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita mohonkan kepada da'i Allah Habiban Al-Mahbub Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan kalimat-kalimat indah, bagaimana pentingnya ilmu dan bagaimana pentingnya niat, bagaimana pentingnya meletakkan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya antum enggak kekurangan. Ribat Nurul Hidayah menyiapkan itu semuanya. Tinggal bagaimana kalian mendapatkan. Walhamdulillah antum punya guru mulia. Yang apa membuatnya senang membuat kita senang, apa yang membuatnya sedih membuat kita sedih. Baru beberapa waktu yang lalu beliau ditinggalkan oleh ibunda tercintanya, maka tiada ucapan yang paling pantas kecuali innal ain la tadma wa innal qalb la yakhsha. Wa inna ala firagiki ya sayyidah ya sarifa sifa binti syekh Abu Bakar wa inna la mahzunun wa la naqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan karunia yang besar kepada Al Habib Saleh. Daripada karunia yang besar ini, Allah berikan kebahagiaan kepada alam kubur ibunda tercinta beliau. Ambil pelajaran dari beliau, enggak usah ambil pelajaran jauh-jauh. Allah berikan ibu yang terbaik bagi beliau, nikmat ummuh wa nikmat walad huwa. Nikmat-nikmat ibu bagi Habib Saleh ibunya, dan senikmat-nikmat anak ialah beliau. Kenapa? Coba lihat berapa banyak beliau bersaudara. Telah ditegakkan gambaran dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dengan Syarifah Sifa berdua menaungi bahtera rumah tangga, menghasilkan anak-anak yang baik hingga kalian merasakan daripada kebaikan anak-anak mereka. Kalian menjadi murid daripada anak-anak mereka. Kalian mengambil daripada bekal untuk alam akhirat dari anak-anak mereka. Kalian mengambil bagaimana hidup di dunia berbahagia dari anak-anak mereka. Mengapa? Mereka zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka golongan yang masuk dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda menjelaskan yang dimaksudku anfusakum wa ahlikum naro, ay alimu anfusakum wa ahlikumul khair. Ajarkan dirimu dan keluargamu kebaikan. Lalu ditanya apa yang dimaksud kebaikan di situ? Ma yanjubihi minan nar. Yang dimaksud dengan kebaikan situ apa yang membuat kalian selamat daripada siksa api neraka. Walhamdulillah, guru kalian mendapatkan itu semuanya. Dididik tarabbah ala rabbatil muhammadiyah. Dididik dengan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didikan yang mulia dari ayah dan ibu membesarkan anaknya dengan kemuliaan hingga memodali, memberikan pendidikan, belajar ke orang-orang mulia, kepada Syekh Maimun Zubair, kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir Balfaqih, kepada Sahibus Sanad Al-Musnad Al-Akram Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Maka kemuliaan demi kemuliaan telah ditegakkan, didikan kepada anak begitu telah didapatkan. Maka itu juga perlu kalian ambil pelajaran. Lihat pada diri guru kalian, bahwasanya guru kalian mendapatkan kesuksesan akibat didikan dari orang tua. Dan begitulah, jika lo hendak menyelamatkan diri kita, ajarkan pada diri kita ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jika lo hendak menyelamatkan kepada keluarga kita, ajarkan kepada mereka ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam dalam sabdanya, untaian nasihatnya indah, beliau berkata, la yalqallah ahadun bi dzambin a'dham min jahalatil ahli. Tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seorang hamba membawa dosa lebih besar daripada bodohnya keluarga mereka. Bodoh keluarga yang menjadi dosa adalah ayahnya. Bodohnya keluarga menjadi dosa adalah orang tuanya. Bodohnya keluarga pembawa dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, mendidik orang-orang di sekitar kita, itulah kenikmatan daripada kenikmatan. Itulah kebahagiaan daripada kebahagiaan. Kita punya guru memberikan nasihat, as-sa'ada as-sa'ada idza galat ahla allimuni allimuni. Keselamatan dan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, kebaikan dan kebahagiaan ketika keluarga kita, anak istri kita berkata, alimuni, ajarkan kepada aku ilmu agama, ajarkan kepada aku ilmu agama, itulah adalah keselamatan, itu adalah kebahagiaan. Maka itu kita mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa, didikan para orang aslafun as-salihin terdahulu tidak lepas daripada mendidik anak-anak mereka dengan bagaimana berjalan daripada jalannya sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Kulsum, seorang sayyidah, seorang syarifah, seorang hubabah, ibu daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan kakak beliau Al-Habib Tahir dididik dengan didikan luar biasa melalui jalan ibu beliau Al-Hubabah Ummu Kulsum. Didikan yang luar biasa. Ketika kedua Habib ini dalam masa kecilnya mengucapkan satu kalimat yang kurang baik, maka ibunya memanggilnya lalu memakaikan siwaknya di giginya dengan menggunakan siwak yang cukup keras hingga berdarah. Ketika sudah berdarah, ibunya mengeluarkan tusuk sirak lalu menyuruh anaknya untuk meludah. Ketika meludah, ibunya berkata, coba lihat, ucapan yang keluar baik menghasilkan darah. Ucapan yang keluar baik menghasilkan darah. Ucapan yang tidak baik menghasilkan darah. Dari kecil ditempa untuk dididik dengan didikan yang luar biasa. Bahkan ketakutan mereka ketika anaknya mendapatkan pengaruh daripada pengaruh di luar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran mereka takut anaknya mendapatkan pengaruh daripada pengaruh yang di luar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika beliau berangkat pergi haji membawa anak-anak beliau yang masih kecil. Ketika beliau sudah berada di depan Masjidil Haram, beliau rumahnya enggak terlalu jauh di antara depan Masjidil Haram ketika beliau ziarah ke Makkahul Mukarramah. Ketika anaknya izin hendak berangkat ke masjid, Al Habib Ali berkata, berikan kepada anakku pakaiannya dan sebagainya, aku akan mengantarnya. Maka istri Al Habib Ali berkata, ya Al Habib, biarkan berangkat sendiri. Oh tidak, tidak aku izinkan anakku berangkat sendiri ke Masjidil Haram, kecuali aku akan membawanya. Habib mau sholat, dekat jaraknya, enggak jauh, enggak aku akan berikan anakku berangkat sendiri, aku akan menjaganya. Aku tahu anakku berangkat dengan niat sholat berjamaah, aku tahu anakku berangkat dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sungguh rasa takutku bertemu dengan seseorang di jalan antara rumahku dan Masjidil Haram yang bisa merubah akhlak daripada anakku tersebut. Aku enggak ridho anakku berubah dari akhlaknya walaupun perjalanan yang begitu dekat. Jikalau kita membayangkan Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, Imamul Alim Al Kabir Agtob, pemimpin para wali di zamannya, berapa banyak nasihat beliau telah menjadikan intisari kehidupan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan zaman beliau 100 tahun yang lalu, berapa banyak kerusakan pada saat itu masih sedikit, berapa banyak pengaruh pada anak-anak masa itu masih sedikit. Namun kekhawatirannya anaknya mendapatkan didikan yang keluar daripada didikan Nabi Muhammad SAW, beliau menjaga dengan sebaik-baiknya penjagaan. Begitulah kita seharusnya terhadap keluarga kita, karena kita telah melihat bagaimana guru kita mendapatkan didikan yang semacam itu. Lihat bagaimana ahlil bait Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ketika tengah malam, dalam keadaan waktu malam, keadaan lapar, beliau datang ke Baitul Mal, tempat koperasi ke pemerintahan. Beliau meminta beberapa butir korma untuk menghilangkan rasa laparnya. Maka diberikan hutang sebagai hutang kepada penjaga daripada Baitul Mal. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwasanya anaknya tidak bisa menahan lapar hingga berutang kepada Baitul Mal, maka dipanggil penjaga daripada Baitul Mal. Lalu dinasihati, mengapa engkau berikan makanan kepada Ali, kepada Hasan? Siapa yang mengizinkanmu untuk memberikan makanan kepada Hasan? Penjaga bilang, ya Amirul Mukminin, kamil habba minat tamar, berapa butir doang daripada korma, wa dain lahu, ini utang akan dibayar oleh Hasan. Kata dia, enggak, walaupun utang, ente izin dulu sama anak. Pertama anak Amirul Mukminin, kedua itu anak saya, izin dulu. Lain kali kalau Hasan mau sesuatu, izin dulu kepada saya. Ketika sudah ditegur penjaganya, dipanggil anaknya, ya Hasan ta'al, wahai Hasan kesini. Matashbirul asya, fawata lelatak, wahai Hasan, engkau enggak bisa nahan lapar, engkau hilangkan malammu untuk beribadah kepada Allah dengan hanya beberapa butir korma. Ditegur dengan baik, ditegur dengan didikan yang diberikan kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Enggak bisa engkau nahan laparmu, engkau buang malammu begitu saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena beberapa butir korma. Ditegur dengan teguran yang luar biasa sampai Sayyidina Ali berkata, mengatakan, "Lau ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk la adribak." Wahai Hasan, jika aku tidak melihat Rasulullah pernah memelukmu dan menciummu, niscaya aku akan hukum kamu dengan pukulan. Pukulan mendidik. Namun aku lihat Rasulullah pernah menciummu, Rasulullah pernah memeluk, maka aku tidak akan lakukan. Didikan yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hingga suatu saat, di masa mudanya Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, beliau berdiri di atas mimbar, memberikan nasihat-nasihat keimanan, memberikan wasiat-wasiat keagamaan, hingga seluruh yang hadir berubah keadaannya, dari keadaan ghaflah hingga keadaan zikrullah, dari keadaan lalai kepada Allah menuju keadaan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali di belakang daripada Sayyidina Hasan mengasyik mendengarkan nasihat anaknya, lalu beliau berkata, "Dzurriyatan ba'duha min ba'd." Dzurriyatan ba'duha min ba'd, keturunan dari keturunannya, kakeknya pendidik sejati, mendidik anaknya Fatimah Az-Zahra Al-Batul dengan didikan yang luar biasa. Maka Fatimah Az-Zahra Al-Batul mendidik anaknya dengan didikan luar biasa kepada Hasan dan Husain. Begitulah yang kita dapati daripada didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Fatimah Az-Zahra Al-Batul ketika datang kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengharapkan diberikan hadiah ketika mendengarkan menang peperangan, mengharapkan mendapatkan hadiah daripada ghanimah, rampasan perang, seorang budak untuk membantu kehidupan rumah tangganya, membantu bagaimana mengurusi keluarganya. Maka Rasulullah berkata, ya Fatimah, aku kasihkan kau hadiah yang lebih baik daripada seorang budak. Tiada lain, jika engkau merasa letih, maka tidaklah engkau tidur kecuali membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Bacalah itu, maka tidak engkau bangun dalam keadaan sehat walafiah dengan semangat dan tenaga yang kuat. Dididik, bukan diberikan budak. Padahal bintur Rasul, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasat qalbuh, berada di tengah hatinya Rasulullah, hingga Rasul mengatakan, Fatimatu bait'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku. Namun didikan yang diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Maka di hadapan kalian, guru kalian telah mendapatkan itu semuanya, telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka ambil jejak langkah guru kalian, dan tentu guru kalian lebih mengharap kalian lebih banyak karunia daripada dia. Kita sebagai seorang guru dan guru-guru kami terus mengatakan, dan tentu guru kalian juga mengatakan, bahwasanya besar harapan murid kami mendapatkan lebih daripada apa yang kami dapati. Maka itu ketika datang salah seorang di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang murid lalu berkata kepada Al-Habib Ali, ya Al-Habib Ali, kami ingin menjadi seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata kepada Al-Habib Ali, "Ya Habib Ali, kami pengen seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Kata Al-Habib Ali, "Jangan jadi seperti saya. Saya ini pengen seperti Ali bin Abi Thalib." Jadinya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. "Gimana kau pengen jadi seperti Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Jadinya seperti apa nanti kamu?" "Saya seperti ini karena pengen menjadi seperti Ali bin Abi Thalib." "Maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka engkau akan mendapatkan karunia dan anugerah lebih besar." Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disebutkan oleh para guru kami, la syak, tidak ada keraguan, wala baban khif, dan kita tidak punya rasa kekhawatiran dan rasa takut untuk mendapatkan karunia dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pondok pesantren, kita punya majelis taklim, kita punya guru, semuanya ala sanadis sahih, semuanya dengan sanad mata rantai yang sahih, yang benar, membawa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan ini. Tidak ada yang hal di dalam perkumpulan ini kecuali mendapatkan keberkahan pendidikan, kecuali mendapatkan keberkahan tarbiyah tut Muhammadiyah, pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali tidak terlepas, semakin terikat dan terlem kuat, menempel dengan sangat bagaimana kita mendapatkan didikan untuk mencontoh guru kita Habibana Salih bin Ali Al-Attas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita terus menimba ilmu dari guru-guru kita. Semuanya kita mengambilkan ilmu dari beliau Habib Fahmi, beliau Habib Reza, yang ilmunya mutasil bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya majlisul ilmi. Maka saya sering mengatakan, malah saya pernah mengatakan saya haramkan apabila ada satu anak yang hadir di majlis ilmi, dia selalu menganggap ataupun membeda-bedakan seorang ulama. Ininya pentingnya majlis ta'lim, kita mengenal beliau dengan mengenal guru-guru beliau ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada beliau, kita cinta kepada guru-guru kita, dan semoga menyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita tutup majlis ini, dan insyaallah setiap malam Sabtu dan malam Rabu setelah pembacaan ratib kita bareng-bareng membaca Aqidatul Awam. Jadi nanti santri-santri semua, santri dalam dan santri luar, semuanya insyaallah bisa hafal Aqidatul Awam Allahumma. Maka datangnya lebih cepat. Jadi sebelum maulid sudah pembacaan Aqidatul Awam, baca hadis Nabi SAW, baca Al-Quran. InsyaAllah Allah turunkan rahmat di majlis ini. Dan malam ini seperti biasa kita baca tahlil untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Orang tua kalian sudah meninggal. Ibu saya beliau Syarifah Syifa binti Muhammad bin Husain bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Setiap malam Rabu dan malam Sabtu kita berdoa untuk orang tua kita yang sudah meninggal, datuk-datuk kita, kakek kita, semuanya semoga terus mengalir pahalanya kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, illa Allah, la ilaha illa Allah, ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha